Sekarang kita berarti langsung lanjut, masih dalam pembahasan tauhid ilmi i'tiqadi. Tauhid berarti artinya tauhid mengesakan Allah, artinya tauhid. Ilmi yaitu mengilmui, memahami. I'tiqadi setelah kita paham, kita yakini sebagaimana mestinya tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, dan juga boleh kita mengingkari, mengatakan bahwasanya tidak ada. Nah, pembahasan tauhid ilmi i'tiqadi dimaksudkan dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah, nama-nama yang paling indah, dan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang paling mulia, paling tinggi. Jadi Allah bukan sesuatu yang tidak ada. Kalau orang-orang Nasrani menyembah salib, salib benda yang dibuat manusia. Kalau orang-orang Hindu dan Buddha menyembah patung-patung, patung-patung buatan manusia, menyembah dewa-dewa, keserbe punya keterbatasan. Adapun umat Islam dimuliakan oleh Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah yang maha sempurna. Jadi Rabb-nya, ilahnya atau Tuhannya umat Islam adalah Rabb, zat yang maha sempurna. Dari nama-nama dan sifat-sifat, sifat-sifat perbuatan, berbicara, mendengar, maha mengetahui, maha berbuat, maha berkuasa, maha mengatur alam semesta yang memberikan rezeki, Allah yang maha bijaksana, Allah maha pengasih, maha penyayang. Di Allah sifat yang paling sempurna. Jadi kita dimuliakan oleh Allah sebagai umat Islam, beribadah kepada Rabb yang maha sempurna. Ada pun orang kafir beribadah dengan sapi. Ada yang menyembah keris, ada yang menyembah tekong, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah batang-batang. Ini orang-orang kafir, Allah hinakan. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah kuburan. Orang-orang kafir itu orang-orang yang hina. Karena dia memberikan ibadah kepada makhluk yang tidak sempurna. Jadi kewajiban kita dalam masalah tauhid ilmi i'tiqadi, kita mengetahui Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Sumbernya dari mana? Sumbernya sebelumnya, belum kita bahas kemarin, sumbernya harus dari Al-Quran dan Sunnah. Allah sebutkan nama-nama, Rasul sebutkan nama-nama dan sifat-sifat. Tugas kita adalah mengetahui, kemudian kita yakini, yakin-yakinnya, tanpa kita samakan dengan makhluk. Walaupun makhluk punya tangan, Allah punya tangan, tentu tangan Allah dengan tangan makhluk jauh berbeda. Tangan kera dengan tangan manusia berbeda. Mata kucing dengan mata manusia berbeda. Walaupun sama namanya mata, itu kucing bisa melihat jauh ke depan, manusia terbatas penglihatannya. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki, tentu berbeda. Padahal kita sebutkan juga ada yang namanya wihdatul wujud. Orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah yang menyatu dengan makhluk. Di mana Allah, kita tanya? Alam semesta ya Allah. Allah ya alam semesta. Sebenarnya alam kusian yang ada hanya Allah. Ada pun alam semesta perwujudan dari Allah. Kalau kita melihat alam berarti kita melihat Allah. Allah di mana? Allah di alam semesta, katanya. Orang-orang yang akidahnya rusak. Akidah kita Allah di mana? Allah di atas arsy. Arsy-nya makhluk yang paling besar. Jadi kalau kita bertanya, apa makhluk yang paling besar? Jawabannya arsy. Dan arsy-nya dipikul oleh malaikat sananiyah, jumlahnya 8 malaikat yang sangat besar. Ujung telinga sampai pundak puluhan ribu tahun. Belum dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sangat besarnya sekali malaikat yang memikul arsy. Jadi di sini menunjukkan kalau makhluk Allah saja itu begitu besar, yang memikul arsy-nya saja begitu besar, apalagi yang menciptakan arsy. Inilah kesempurnaan Allah. Lagi kalau kita lihat sekarang virus kecil, virusnya kan sampai berapa puluh ribu dari semili dibagi berapa puluh ribu kecil, dan mungkin dilihat dengan mata, kecuali dilihat dengan alat yang sangat canggih baru nampak. Kekuasaan Allah, maha sempurnanya Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil sampai menyebar ke seluruh dunia. Nah, di sini kita berbahagia, kita beribadah kepada Allah Rabb semesta alam yang maha sempurna, maha berkuasa. Di dunia Allah maha berkuasa, di akhirat Allah pun maha berkuasa. Semuanya akan kita dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, akidah orang yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, ia akidah wahdatul wujud, ia adalah akidah yang kufur, yang kafir. Sama dengan akidahnya orang Nasrani mengatakan Nabi Isa bersatu dengan Allah, atau Nabi Isa ya titisan dari Allah atau anaknya Allah. Ia akidah yang kufur. Kenapa? Karena Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu saja. Allah satu. Allahus somad. As-somad adalah zat yang seluruh makhluk, seluruh alam semesta bergantung kepadanya. Artinya as-somad. Dan Allah itu tidak butuh kepada seluruh makhluk siapapun di muka bumi. Ya Allah maha sempurna. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi Allah tunggal satu-satunya, Allah enggak punya anak dan Allah tidak dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Bukan Allah, Allah tunggal dan beranak dan diperanakkan. Allah enggak punya walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak punya satu pun yang serupa dengan Allah dari seluruh makhluk. Para nabi dan rasul ini makhluk. Nabi dan rasul ini makhluk. Tidak mungkin sama dengan Allah yang menciptakan. Paham? Jadi kalau kita menghormati Nabi dan Rasul, mengikuti Nabi dan Rasul, tidak boleh kita angkat melebihi kedudukannya. Tidak boleh kita sampai berdoa kepada Nabi dan Rasul. Kalau kita berdoa kepada Nabi dan Rasul, kita telah berbuat syirik. Karena Nabi dan Rasul ya hamba yang Allah ciptakan dan dia beribadah kepada Allah. Dan tugas kita bukan beribadah kepada Nabi dan Rasul, cuma mengikuti syariat Nabi dan Rasul. Adapun beribadah hanya untuk Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita beriman, kita sebagai orang Islam yakin bahwasanya Allah itu menciptakan para malaikat. Yakin tak kita? Harus yakin Allah itu menciptakan para malaikat. Nah, bagaimana cara kita mengimani malaikat? Kita beriman kepada malaikat secara umum. Bahwasanya malaikat itu ada. Ada tak malaikat? Ada. Di mana letaknya malaikat? Allah sebar ke seluruh permukaan bumi. Ada yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang Allah tugaskan mencabut nyawa, ada yang Allah tugaskan untuk meniup trompet sangkakala untuk ketika hari kiamat, ada yang Allah tugaskan untuk memberikan rezeki, ada yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung, sebagaimana kisah Nabi Muhammad dulunya ketika Nabi Muhammad dilempar pakai batu, turun malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, seandainya kamu menginginkan kami akan angkat gunung ini lalu kami timpakan kepada kaum tersebut. Malaikat penjaga gunung. Dan ada yang malaikat yang letaknya di langit. Tiap-tiap berapi jaraknya itu, ada malaikat yang sedang sujud, ada yang sedang ruku beribadah kepada Allah. Dan di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh, malaikat tiap harinya itu masuk ke Sidratul Muntaha puluhan ribu dan tidak keluar lagi. Masuk puluhan ribu, kemudian tidak keluar lagi, esok masuk lagi, tidak keluar, esok masuk lagi, berarti berapa jumlahnya malaikat? Lebih banyak daripada penduduk bumi. Nah, secara umum berarti kita mengimani malaikat ya deh. Harus kita yakin malaikat itu ada, malaikat mungkar nakir di kiri kanan mencatat amal. Nah, kemudian yang kedua, kita imani bahwasanya malaikat ini diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau jin dan syaitan diciptakan dari api. Ini keimanan. Jangan sampai goyang. Harus kita yakin, loh bagaimana cahaya? Tidak boleh kita pakai dengan akal. bukan urusan akal untuk memikirkan. Lebih dalam tugas kita adalah makanya mengimani, mengetahui, kemudian kita yakini. Itu namanya tauhid ilmi i'tiqadi. Kita tahu, kemudian kita yakin udah. Kemudian kita yakin malaikat diciptakan dari cahaya dan malaikat tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Paham? Makanya malaikatnya tidak berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Allah perintahkan ruku terus. Allah perintahkan sujud terus. Allah perintahkan berbuat apapun yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu berbuat apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu dan malaikat tidak makan, tidak minum. Paham ya? Secara umum. Kemudian secara terperinci satu persatu, yaitu kita beriman tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang disebutkan di dalam dalil-dalil. Nah, di dalam dalil-dalil ada Allah mengatakan ada malaikat yang mencatat amal di kiri dan kanan. Ada malaikat yang nanya di dalam kubur nantinya. Kemudian ada malaikat yang Allah perintahkan untuk tersebar ke seluruh bumi. Tugasnya apa? Mencari majelis ilmu. Ketika bertemu majelis ilmu, malaikat saling memanggil. Kemudian berkumpul di majelis ilmu. Menuduhkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada ahli ilmu. Ada malaikat yang tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang rujuk kembali, mengakui kesalahan dan dosanya. Malaikat doakan, biar Allah mengampunkan. Ia secara terperinci. Ada nama-nama malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa, ada Rakib dan Atid, ada malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Ada nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Tugas kita apa? Kita beriman. Nah, kemudian juga sudah cukup ya share umum tentang malaikat. Nah, kemudian malaikat, sifat-sifat malaikat, malaikat ya adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, yang mulia. Jadi seluruh para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Kemudian para malaikat adalah para rasul. Jadi rasul ada dua. Rasul ada dua. Satu rasul dari kalangan manusia. Yang kedua rasul dari kalangan malaikat. Apa arti rasul? Rasul artinya utusan. Rasulun artinya utusan. Allah mengutus utusan. Kalau utusan Allah dari kalangan manusia, ini namanya para nabi dan rasul. Nah, kalau utusan Allah dari kalangan malaikat, ini namanya rasul juga. Contoh Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, Jibril dinamakan dengan rasul. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah namanya juga rasul. Jadi rasul ada dua, rasul dari kalangan manusia dengan rasul dari kalangan malaikat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Di kalangan manusia, siapa makhluk yang paling mulia? Jawabannya Nabi Muhammad. Di kalangan malaikat, siapa malaikat yang paling mulia? Jawabannya malaikat Jibril. Sifat malaikat Jibril, dia memiliki sayap. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril itu menutup seluruh isi langit. Satu sayap malaikat Jibril menutup ufuk. Apalagi kalau 600 sayap. Besar kayak kecil? Besar. Kalau malaikatnya aja besar, apalagi yang menciptakan malaikat. Belum lagi malaikat mikul ars. Belum lagi besarnya ars. Aras adalah makhluk yang paling besar. Malaikat yang paling besar adalah malaikat Jibril. Adapun makhluk yang paling besar, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya arsyun azim, Allah mengatakan aras yang paling besar. Jadi kesimpulannya adalah tauhid ilmi, namanya tauhid kita memahami atau mengetahui, ya iqadi artinya kita meyakini. Itu tugasnya dalam itu kita paham kemudian kita yakin. Yang pertama kemarin kita paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis banyak. Dalam Al-Qur'an contohnya al-awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin, banyak sekali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tugas kita adalah kita paham itulah nama-nama Allah, sifat-sifatnya, lalu kita yakini. Nah, yang kedua disebutkan kita paham tentang siapa itu malaikat, kemudian kita imani. Berarti sudah masuk dua poin. Yang pertama poin tentang Allah yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua poin tentang para malaikat, makhluk yang paling mulia dari makhluk yang mulia, termasuk makhluk-makhluk Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tugas kita harus meyakini malaikat itu ada dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tidak boleh kita ingkari. Ada tidak orang-orang yang ingkari malaikat? Ada. Orang-orang ahlul filsafat. Orang-orang ahlul filsafat mengingkari adanya malaikat. Malaikat itu cuma khayalan saja. Kalau di film-film ADG ya kan? No, itu kerjaannya orang-orang ahlul filsafat. Kita harus yakin, yakinnya malaikat itu ada. Kalau kita berbuat jenis ilmu, malaikat ada. Malaikat yang mencatat di kiri dan kanan ada. Dalam kubur nanti ada. Harus kita yakin, yakinnya tentang para malaikat, dan malaikat diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak diberikan hawa nafsu, sehingga mereka itu selalu berbuat ketaatan. Jadi tugas kita apa? Tugas kita mencintai para malaikat. Kita mencintai para malaikat, malaikat. Makanya dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, malaikat itu terganggu dengan orang yang makan bawang, bau mulutnya, sehingga mereka tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena malaikat terganggu dengan bau mulut. Ya, tujuan kita menghormati, mencintai para malaikat. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.